tanpa ada rencana. Tidak, tapi ada rencana, ada keinginan, ada kesengajaan. Itu namanya qasd. Wa alam anna tayammum tsabitun bil kitab sunnah wal ijma'. Ketahuilah maksudnya tayammum ini telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, kitab dan sunnah dan ijma'. Yakni bahwa tayammum itu ada. Tayammum itu disyariatkan berdasarkan kitab, sunnah dan ijma'. وهو خصيصة خص الله بها خص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة زاد الله تعالى شرفا. تيمم ini merupakan sebuah kekhususan yang Allah berikan umat ini, kekhususan dengan tayamum. Berarti umat-umat lain tidak ada syariat tayamum. Hanya Allah berikan kekhususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'atil ummatu 'ala anna at-tayamum la yakunu illa fil wajhi wal yadayn. Sepakat ulama, umat telah sepakat bahwa tayamum itu tidaklah dilakukan kecuali di wajah dan kedua tangan. Jadi kaki enggak ada tayamumnya, kepala enggak ada tayamumnya, tapi tayamum itu hanya pada wajah dan dua tangan. Sawa'un kana an hadatsin aswa aw akbar. Baik itu dikarenakan atau dari hadas kecil atau hadas besar. Ini artinya faktornya baik itu hadas kecil atau hadas besar, maka boleh bertayamum. Tayamum itu di mana? Wajah dan kedua tangan. Wajah dan kedua tangan. Nanti terjadi perbedaan tangan ini kemana? Sawa'un tayammama 'anil aqba' kulliha aw ba'dhiha. Wallahu a'lam. Baik dia bertayamum untuk anggota tubuh tadi, wajah dan telapak tangan, sebagiannya atau seluruhnya, ya, seluruhnya atau sebagiannya. Ini dikumpulkan oleh Menawi dulu semacam satu kaidah, ya, yang disepakati. Pertama, tayamum itu disyariatkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. Ya? Kemudian tayamum ini merupakan kekhususan umat Muhammad. Kemudian sepakat umat Islam ini bahwa bertayamum itu adalah di tangan, di wajah dan tangan. Baik itu dari hadas kecil atau hadas besar. Kemudian baik itu tayamumnya seluruh anggotanya atau separuh. Cuma terjadi perbedaan pandangan ulama, wakhtalafal ulama fi kaifiyati tayamum. Terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam masalah tata caranya, tata cara tayamum. Fa madhhabuna wa madhhabul akthari أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. Madhab kami, yakni maksudnya madhab Syafi'i. Dan kebanyakan dari madhab orang lain, pendapat orang lain, bahwa tayamum ini mesti dua kali pukulan. Pukulan ke tanah, ke tanah itu dua kali pukulan. Ini madhab Syafi'i. Pukulan sekali untuk wajah, pukulan sekali lagi untuk tangan, dan tangan menurut Syafi'i adalah sampai ke siku. Ya. Maka kalau ada kita melihat di tayangan video di pesawat Garuda, ya. Nah, itu berdasarkan mazhab Syafi'i. Bahwa di sapunya sampai ke dengan siku. Wa mimman qala bi hadza min al-ulama Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Al-Hasan al-Basri, Al-Sha'bi, wa Salim bin Abdullah bin Umar, wa Sufyan al-Thawri, wa Malik wa Hanifa, ashab ar-Ra'i wa akharun radhiyallahu anhum. Dan para ulama yang mengatakan tentang dia ini dipukul dua kali. Pukulan dua kali dan sampai kepada siku, diantaranya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, dari tabi'in Hasan, Abbas dari Syu'bi, Salih bin Abdullah bin Umar, kemudian dari bawahnya Thawban, Sufyan Thawri, Malik Abu Hanifah dan yang lainnya, wa ashabu ra'i, golongan orang-orang yang memakai logika. Ini ashabur ra'i, ini lawannya ashabur riwayat. Biasanya ashabur ra'i ini ada di kalangan di daerah Kufah. Wa dhahaba ta'ifatun ila anna al-wajib darbatun wahidatun lil-wajhi wa kaffayn. Sekelompok ulama dia memandang bahwa yang wajib itu hanya sekali pukulan. Pukul wajah untuk sekali, lalu dia tiup misalnya, kemudian disapu wajahnya dan kedua tangan. Hal ini wajah wakafai, tidak yadai. Tapi satu pukulan untuk wajah dan tangan. Tangan maksud di sini adalah sampai ke pergelangan tangan. Ini namanya kaf. Ya, buka dulu. Ini adalah pendapat Atha dan Makhul Auza'i, Imam Ahmad, wa Ishaq, wa Ibn Mundhir, wa amati ahli ashab al-hadith. Nah, pendapat yang kedua ini dari beberapa orang yang disebutkan tadi, dan pada umumnya ahlul hadith, sahibul hadith. Ulama-ulama hadith memandang bahwa adalah dia hanya satu pukulan, kemudian untuk wajah dan tangan, kaf, telapak tangan mungkin ya, dengan artian, atau tangan yang saya gerakkan ini. Wahuka ala Zuhri annahu yajibu mas'al yadayna ila libatayin. Ada yang meriwayatkan atau diriwayatkan dari Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Muslim bin Syihab Az-Zuhri, adalah wajib menyapu tangan sampai ke ketiak. ini sebuah pendapat. Hakadha hakahu anhu ashabina fi kutubil madhab. Begitu yang disampaikan oleh sebagian dari madhab Syafi'i di dalam kitab madhab, kitab-kitab madhab Syafi'i. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المعنى الفقهي. Abu Sulaiman Al-Khattabi dia mengatakan tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa tidak wajib menyapu setelah siku. Ini sepakat ulama atau tidak ada perbedaan ulama. Ya. Bahwa setelah siku ini tidak lazim, tidak harus, tidak wajib. Wa hakka ashabuna aidan an Ibn Sirin anna qal la yujzihi aqallu min thalath darabat. Darabatun lil wajhi wa darabatun ath-thaniyati. Darabatun ath-thaniyatun lil kaffayhi wa thalithatun li dhira'ayhi. Muhammad bin Sirin diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin bahwa dia mengatakan tidaklah sah kalau kurang dari 3 kali pukulan. Pukulan untuk wajah, pukulan untuk kedua tangan, pukulan untuk dirai dari lengan ya sampai ke siku. واجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الاصغر. Sepakat ulama bahwasanya boleh bertayamum karena hadas kecil. Itu sudah sepakat. Wakadzalika أجمعوا أهل هذا الأمصار هذه الأمصار ومن قبلهم على جواز للجنب والحائض والنفاس. Begitu juga ulama-ulama di penjuru dunia dan sebelum mereka bersepakat bahwasanya bolehnya tayamum untuk orang yang junub, wanita yang haid dan nifas. Jadi artinya apa? Ketika dia mau bersuci, tidak ada air, maka dia bertayamum, lalu dia mengerjakan sholat. Walam yukhalif fihi ahadun minal khalafi wala ahadun minal salafi illa ma jaa'a an Umar bin Khattab wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa hukiya mithlu an Ibrahim an-Nakhai al-Imam al-Tabi'in wa qila inna Umar wa Abdullah wa Abdullah raja'a anhu. Tidak ada seorang pun dari yang datang belakangan atau yang sebelumnya yang menyelisihi hal demikian. Yani bolehnya bertayamum dari junub dan haid dan nifas. Tidak ada yang menyelisih kecuali ada riwayat mengatakan bahwa Umar dan Abdullah bin Mas'ud berpendapat beda. Begitu juga dari kalangan tabi'in Ibrahim an-Nakhai. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa Umar dan Abdullah bin Mas'ud sudah merujuk. Seakan-akan apa? Mereka sepakat semuanya kalau seandainya dari hadis kecil. Hadis besar seakan-akan Abdullah dan Umar dan Abdullah bin Mas'ud berpendapat enggak boleh bertayamum. Ya. Tapi dia sudah kembali. وقد جاءت بجواز للجنب أحاديث صحيح مشهور والله أعلم. Dan telah datang hadis-hadis yang sahih masyhur bahwasanya bolehnya bertayamum bagi orang yang junub. Wa idza shalla al-junub bitayamum, apabila orang yang junub tadi sholat dia dengan bertayamum, thumma wajadal ma'a, kemudian dia mendapatkan air, dia sudah sholat nih dengan tayamum, tahu-taunya hari hujan, wajaba 'alaihi al-ightisal bi ijma'i ulama, wajib dia mandi. Ini adalah ijma ulama. Baik. Berarti tayamumnya tadi adalah istibahah untuk membolehkan beribadah. Sehingga disebutkan tadi dia tidak bisa menghilangkan hadas, tapi dia adalah membolehkan untuk beribadah. Kalau begitu ya tetap mandi, kalau seandainya dapat air. Illa ma hukiya an Abi Salama ibn Abdurrahman al-Imam al-Tabi'i annahu qala la yalzamuhu, kecuali ada yang mengatakan, yakni Abi Salam ibn Abdurrahman, salah seorang dari fuqaha ahli fikih Madinah, ulamanya, imamnya orang-orang tabi'i, dia mengatakan tidak mesti mandi lagi, tidak harus mandi, kalau dia sudah bertayamum sudah selesai. Wahuwa madhabun matrukun biijma'i man qablahu wa man ba'dah. Ini adalah pendapat yang ditinggalkan berdasarkan sepakat ulama, sepakat orang sebelumnya dan setelah. Jadi pendapat ini tidak bisa dipakai, karena sudah sepakat ulama bahwa ini wajib mati. وبال احاديث المشهوره صحيحه المشهوره في امره للجنب بغسل بدنه اذا وجد الماء والله اعلم. كان ada hadis-hadis sahih juga tentang perintah Nabi kepada orang yang junub untuk mandi atau membasuh badannya apabila dia mendapatkan air. Wallahu a'lam. Inilah dasar dari ijma'nya ulama. Wa yajuzu lil musafir wal ma'zib fil ibil wa ghairihima yujami' zawjatahu in kana 'adimina lil ma'. Boleh bagi orang musafir atau orang yang berada di atas unta dan yang lainnya, atau orang yang ini ma'zib, ini kayaknya gembala, ini boleh bagi orang ini untuk hubungan badan dengan istrinya, walaupun keduanya tidak memiliki air. Artinya, ketika seorang misalkan kalau safar itu kan kemungkinan tidak ada air, itu ada. Nah, jadi kalau seandainya dia enggak ada air atau susah dalam mendapatkan air, boleh dia berhubungan badan. Ya. Sebab setelah berhubungan badan kan dia jadi junub. Ya. Jadi jangan dan cari air ada enggak untuk air untuk mandi nanti. Kalau enggak ada ya enggak usah berhubungan badan gitu ya. Nah, bukan boleh ada air atau tidak ada air. Lalu wa yaghsilani farjayhima. Setelah mereka berhubung badan, kemaluan mereka dicuci, dibasuh cebok. Wa yatayammamani wa yusalliyani wa yajzihima at-tayammum. Lalu dia mereka bertayamum, sholat dengan tayamum, ya, dan tayamum itu sudah apa? Yusolian dia sholat, kemudian tayamum itu sudah menjadikan dia sah. Ya. Wala i'adata 'alayhima idza ghasala farjayhima. Maka tidak perlu dia mengulangi sholatnya. Jika seandainya tadinya dia telah mencuci kedua kemaluannya. Ya, ini masing-masing kemaluan mereka. Cebok. فَإِنْ لَمْ يَغْسِلَ رَجُلُ ذَكَرَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَصَلَى بِالتَّيَمُّمْ عَلَى حَالِهِ فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ رُطُوبَةَ فَرْجِ مَرْأَةٍ نَجَسَةٌ lazimahu aidatus shalah. Jika seandainya laki-laki, yakni suami, tidak membasuh, tidak cebok, dan tidak membersihkan kemaluannya dan apa yang cairan yang keluar dari kemaluan wanita yang mengenai laki-laki yang berhubungan nanti akan keluar lendir-lendir, ya. Fa'inkulna apabila lalu dia sholat dengan tayamum dengan kondisi itu, ya, yakni setelah dia berhubung badan sudah dia bertayamum, dia tidak basuh kemaluannya, kemudian mungkin ada lagi badannya yang terkena oleh cairan dari wanita, ya, lalu dia bertayamum, dia yang cairan tadi itu tidak dia basuh, kemudian dia bertayamum, kemudian sholat dia dengan kondisi itu. Fa in qulna, jika kita katakan inna rutubata farjil mar'ati najasatun, kalau kita mengatakan bahwa kelembapan atau lendir yang keluar dari kemaluan wanita itu adalah najis, lazimahu i'adatus shalah. Lazimahu i'adatus shalah. Wajib dia mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena dia mutalabbis bin najisah. Karena dia masih ada najis. Sementara salah satu sholat, syarat sholat, syarat sah sholat, bersihnya pakaian, badan dan tempat dari najis. Ya. Wa amma in kana idza kana ala ba'd al-a'dha'il mana? Wa illa fala yalzamu al-i'adah. Wallahu a'lam. Wa illa maksudnya, kalau seandainya kita tidak mengatakan bahwa cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu najis, kita tidak mengatakan itu, berarti suci, maka tidak perlu dia mengulangi sholatnya. Ada setelah dia berbuang badan, dia menganggap bahwa itu adalah tidak najis. Lalu setelah itu dia bertayamum, ya, tidak perlu, dia tidak mencebok atau mencuci kemaluannya atau apa namanya, apa yang menimpa dirinya dari cairan wanita. Dia anggap itu tidak najis, maka langsung dia bertayamum, walaupun masih ada sisa-sisa itu, maka tidak perlu dia mengulangi sholatnya. Wama in kan idza kana ala ba'd al a'dha' al muhdith najasatun. Apabila adapun apabila di sebagian anggota badan orang yang berhadas ini ada najis. Misalkan di kakinya ada najis. Dia kan berwudu nih. Ya, dia bertayamum. Fa arada tayammum badalan anha. Dia mau ingin bertayamum. Ya. Untuk menggantikannya. Fa madhhabuna wa madhhab jumhur ulama annahu la yajuz. Maka mazhab kami dan mazhab jumhur ulama tidak boleh. Imam Ahmad yang mengatakan ya juzu atayammam idza kana najasatu ala badani wa lam yajuz idza kat ala thawbihi. Imam Ahmad mengatakan boleh dibertayamum apabila najis itu ada pada tubuhnya. Jadi ada najis di tubuhnya, dia tidak bisa menghilangkan. Najis itu bisa dihilangkan dengan air, tapi ada di tubuhnya. Sudah cukuplah, ya, dengan tayamum aja. Mayoritas ulama mengatakan enggak. Itu najis harus dibersihkan dengan air. Tidak bisa dengan tayamum. Imam Ahmad berpendapat boleh dengan tayamum apabila ditaruh di badan. Tapi kalau dengan kain tidak. Ya. Wakhtalafa ashabu fi wujubi al-ihadati. Baik. Hadhihi shalah. Yani pengikut Imam Ahmad berbeda pendapat dalam kewajiban untuk mengulangi salat. Ibn Munzir dan Kana Thawri wal Auza'i wa Abu Thawr. Ibn Munzir mengatakan Al-Thawri dan Auza'i dan Abu Thawr mengatakan untuk menghilangkan najis tadi, masaha mawdi'an najas bit-turab wa yusalli. Untuk menghilangkan najis yang ada, hendaklah dia sapukan apa namanya tempat adanya najis itu dengan tanah, lalu dia sholat. Wa amma i'adatu sholati allati fa'aluha bitayamum. Adapun mengulangi sholat yang dikerjakan dengan bertayamum, famadhhabuna annahu la yu'id. Mazhab Syafi'i tidak diulang lagi sholat itu apabila dia bertayamum karena sakit atau karena luka dan yang lainnya. Wa amma in tayammum lil 'ajzi 'anil ma' fa in kana fi mawdi'in ya'dimu fihi al-ma' ghaliban kasafat lam tujib al-i'adah. Adapun apabila dia bertayamum karena tidak mampu memakai air, maka apabila dia di area yang memang sulit mendapatkan air atau kondisi dia sulit mendapatkan air seperti safar, ya, maka tidak wajib mengulangi. apabila dia berada di satu tempat di mana air itu jarang tidak ada, ya, maka wajib dia mengulangi menurut mazhab yang sahih. Baik. Ini masih ada sedikit lagi pembahasan. Wa ma jinsu ma yatayammam bihi. Adapun jenis apa alat dijadikan sebagai tayamum. Maka juga terjadi perbedaan pandangan ulama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Munzir, Daud Az-Zahiri dan kebanyakan ahli fikih mengatakan bahwa tidak boleh bertayamum kecuali dengan tanah yang suci yang di atasnya tanah yang suci yang memiliki debu, di mana debu itu bisa melengket ke anggota tayamum. Jadi biasanya tanah kering ada debunya. Waqala Abu Hanifah wa Malik, Abu Hanifah wa Malik dia mengatakan yajuzu tayammum fi jami' anwa'il ardh hatta bis-sakhratil mawsumah. Abu Hanifah dan Malik mengatakan boleh bertayamum dengan seluruh bentuk keadaan bumi, keadaan lantai atau dalam keadaan permukaan bumi, apapun keadaan. Sampai boleh bertayamum di atas batu yang telah dicuci. Ya? Berarti kalau misalkan bertayamum di lantai yang sudah dipel, ya? Maka pendapat Abu Hanifah dan Malik boleh. Walaupun berarti tidak perlu ada debunya. Wazada ba'du ashab Malik fajawazahu bikulli ma ittasala bil ardi min al khashab wa ghairihi. Sebagian pengikut Imam Malik membolehkan dengan setiap sesuatu yang berhubungan dengan bumi. Ya. Baik itu kayu atau yang lain, maka boleh berwudu dengan kayu. Bertayamum di atas permukaan kayu. Wa'an Malik fil thaj, riwayatan Imam Malik di dalam salju, dia memiliki dua riwayat. Auza'i dan Sufyan Ats-Tsauri berpendapat bahwasanya boleh bertayamum dengan salju. Salju ini kan enggak cair nih, keras. Sedang bertayamum dengan di atasnya. Wa kullu ma 'alal ardh, setiap apa yang menjadi pembukaan bumi. Nah, kalau begitu bertayamum di atas padang rumput. Ya, tadi pendapat siapa? Pendapat Abu Malikiyah. Pokoknya ada kayu, dia berhubungan dengan bumi, sedang bertayamum dengan itu. Ya. Nah, coba kita lihat Masya Allah ya. Perbedaan ulama ini ya, karena tidak ada dalil yang konkret, maka kemungkinan fi ijtihad. Nah, kita lihat kemana dalil yang pendapat yang mendekati kepada dalil. Tapi pendapat yang kalau kita bagi-bagi pendapat tadi, apa pembahasan tadi, yaitu terjadi perbedaan apakah satu pukulan atau dua pukulan atau tiga pukulan. Kalau kita merujuk kepada hadis Umar bin hadis Ammar bin Yasir ketika Nabi SAW mengutus beliau dengan Umar bin Khattab dalam sebuah kebutuhan. Lalu mereka keduanya jodoh. Umar tidak melakukan apa-apa. Umar bin Yasir dia berguling-guling di atas tanah sebagaimana guling-gulingnya binatang. Lalu disampaikan oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan, innama yakfika hakada fadaraba biyadihi al-ard darbatan famasaha bihima famasaha wajahahu wa kaffayhi. Lalu Nabi memukulkan tangannya ke lantai sekali pukulan. Lalu dia sapu wajahnya dan kedua tangannya. Kaf. Nah, kalau begitu merujuk kepada hadis ini, maka pukulannya hanya sekali. Yang disapu adalah wajah dan kaf. Ini pendapat kebanyakan dari ashabul hadis. Berarti selesai kita nih dalam perbedaan-perbedaan yang tadi. Kalau ada orang yang melakukannya dua kali pukulan, ya dengan dia berpendapat kepada mazhab Syafi'i sampai ke situ ya boleh. Artinya itu yang dia yakini silakan. Tapi kalau kita ajak dia kepada pendapat yang ada dalil, kan ini ada dalilnya. Kemudian dia berubah, bagus. Ya. Kemudian dalam permasalahan alatnya, kalau dilihat kepada sa'id dan tayyiba secara bahasa Arab, sa'id itu ma'ala ala wajhil ard, apa yang berada di atas permukaan bumi. Bukan apa yang ada di permukaan bumi, tidak, di atas permukaan bumi. Kalau seandainya ini bentangan, apa namanya, bentangan apa namanya, batu misalnya, ya udah di atas batu itu. Ya, nah jadi kalau saya lihat, wallahu a'lam, di sini kita akan bisa ada yang berpendapat. Sudah, pokoknya tayamum aja. Di lantai ada tanah atau ada debu atau tidak ada debu, lakukan. Boleh. Ini ada pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya. Tayamum di pesawat atau mana. Ya. Walaupun ya, kadang-kadang saya lebih agak cenderung mengatakan bahwasanya di pesawat itu ada air. Ada air, maka kalau ada air nggak sah tayamum. Nah, mungkin ada lagi mengatakan mungkin air ini kebutuhannya khusus untuk bukan untuk berwudu misalnya. Nah itu yang menyebabkan dia memilih untuk bertayamum karena air wudu apa ya, tidak disiapkan untuk keperluan berwudu. Alhasil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun lebih baik kalau saya melihat kehati-hatian. Maka ketika kita berangkat umrah, kita sarankan kepada bapak ibu ya jemaah, sebelum naik pesawat berwudu dengan sempurna, kemudian memakai kaos kaki, sehingga ketika berwudu di toilet cukup membasuh wajah. Ya, setelah kumur-kumur dan menyerukan air hidung, membasuh wajah, mengusap kedua tangan, menyapu kepala, kakinya cukup diusap di atas kaosnya. Nah, ini pada umumnya di pesawat-pesawat. Tapi kalau sekarang yang pesawat baru dari Saudi itu di toiletnya itu, di mirhatnya itu ada air. Ya maaf, seperti WC duduk sekarang ini kan ada selang dari bawah, maaf untuk cebok. Ya, itu ada. Kalau kalau tempat yang lain tidak ada, ceboknya dengan tisu. Nah, kan sulit untuk mungkin mengangkat kakinya ke atas lagi. Dikhawatirkan juga bagi orang-orang pesawat nanti air tumpah ke lantai, yang nanti lantai itu bisa airnya menyusup ke dalam pesawat yang mungkin mengenai kabel-kabel. Nah, itu yang jadikannya sebagai alasan. Wallahu a'lam. Jadi kalau seandainya dia wuduk sebelum berangkat, kemudian memang terpaksa dia mungkin melaksanakan sholat di atas pesawat, lalu dia tidak punya wudhu, dia bisa berwudhu dengan kakinya nanti diusap. Ya. Baik, pembahasan yang berikutnya adalah ma hukmu tayammum wa ma wa amma hukmu tayammum, hukum tayammum ini. Ya, atau bisa juga dikatakan fungsi tayammum ini. Kebanyakan dari mazhab Syafi'i dan kebanyakan dari ulama, annahu la yarfa'ul hadath bal yubihu sholata wa istasbihu bihi fariidata wa ma sya'a min nawafil. Dia tidak menghilangkan hadas. Dia tidak mengangkat hadas. Akan tetapi dia membolehkan sholat dan membolehkan dengan tayamum itu, baik itu yang fardu ataupun sholat sunat, berapapun dia inginkan. Jadi dibolehnya hanya sholat satu, sholat fardu. Kalau sholat sunat satu silakan. Walaya jima baina faridataini bitayamum wahid. Jangan dia gabungkan dua faridah, dua sholat wajib dengan satu tayamum. Misalkan sebelum waktu zuhur dia tayamum, setelah zuhur, sebelum zuhur dia sholat sunat, kemudian sholat zuhur. Setelah sholat sunat, mungkin boleh jadi setelah itu dia mau sholat sunat mutlak. Tapi jangan dia gabungkan dengan satu tayamum tadi dengan sholat asar. Ini sebuah pendapat. Pendapat yang lain mengatakan silakan. Apa yang dibolehkan oleh wudu, begitu juga dibolehkan oleh tayamum. Berwudu boleh mengerjakan beberapa sholat fardu, ya udah, begitu juga dengan tayamum. Pendapat yang terkuat itu, dia membolehkan apa yang dibolehkan oleh wudu. Baik, wa inna wa bitayamumihi al-fard furud istabahul fardhu wa nafilah. Kalau seandainya dia niatkan untuk tayamum ini untuk mengerjakan sholat fardu, maka boleh dipakai untuk sholat fardu dan sholat sunat. Wa inna wa nafal istabah an nafal wa lam istabih bihi al-fard. Kalau dia niatkan untuk sholat sunat, maka tidak boleh dipakai untuk sholat fardu. Ini sebagian pendapat ulama. Ya. Walau an yusalli ala janazah bi tayammum wahid. Dia boleh menyolatkan beberapa jenazah, ya, dengan tayamum, satu tayamum. Walau ayusan dia bertayamum wahid fardhatan wa janaiz. Dia boleh mengerjakan solat dengan tayamum satu tayamum, solat fardu dan solat jenazah. Wala yatayamum qabla dukhuli waqtiha. Jangan bertayamum sebelum masuk waktu. Karena masih ada juga kemungkinan nanti ada air. Maka disyaratkan kalau sudah waktu dulu baru boleh bertayamum. Wa idza ra'a mutayammim li fuqdan al-ma'an wa huwa fi shalah lam tabtu shalatuh. Jika seandainya orang yang bertayamum disebabkan tidak punya air, ketika dia sholat ada air, dia lihat air. Jadi setelah sholat turun hujan misalnya. ya, lam tamtu salatuhu, salatnya tidak batal. Balam ayutimma illa idza kana mimman talzamu al-i'adah. Ya, maka dia sempurnakan salatnya kecuali apabila termasuk orang yang memandang bahwasanya harus mengulangi sholat, ya, yaitu fa'inna sholatahu, kecuali orang yang memandang, ya, bahwasanya oh kalau gitu batal sholatnya, kalau begitu dibatal sholatnya, dia ulang sholatnya lagi. Jadi ada orang yang memandang melihat air dia sedang sholat, ada yang berpendapat tidak perlu diulang lagi. Ada yang berpendapat batal wudhunya, tayamumnya, maka dia ulang sholatnya. Tapi kalau seandainya setelah dia sholat baru dia dapat air, maka tidak perlu dia mengulang. Ya, kalaupun dia mengulangi nilainya adalah sunnah, tidak hukum sholat itu sendiri. Ya, jadi sedang sholat ada dua pendapat. Kalau misalkan nampak dia air, batal sholatnya, harus diulang sholatnya. Bagi yang pendapat yang satu lagi mengatakan tidak perlu. Bagi orang yang memandang tidak perlu diulang, sholatnya dilanjutkan. Bagi orang yang memandang perlu diulang sholatnya, sholatnya tidak boleh dibatalkan, dilanjutkan sholatnya. Tapi setelah sholat diulang lagi, ya, sholatnya. Karena kita dilarang untuk membatalkan ibadah. Wallahu ta'ala alam, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, nanti kita sambung, ya, mengetahui hadis-hadisnya, kemudian hikmah yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.